هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله, kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih li Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaAllah Ta'ala pada pertemuan hari ini kita masuk ke bab yang baru dari kitab Salat, yaitu bab fi sujudi sahwi, bab sujud li sahwi, sujud sahwi. Di dalam bab ini Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala di sana akan menyebutkan berapa keadaan yang berkaitan tentang sujud as-sahwi. Sujud sahwi adalah sujud di mana seseorang lupa di dalam salatnya, lupa atau lengah dalam salatnya, dan disyaratkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Dan sujud sahwi di sini adalah untuk menutupi atau untuk menebus lupa tadi. Wa qala hafizahullah ta'ala lamma kana al-insanu urdatan lin-nisyan wadh-dhuhul wa kana asy-syaitanu yahrisu 'ala an yushawwisa 'alayhi salatahu bi-ba'thi al-afkari wa ishghali balihi biha an salatihi. Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala bahwa ketika manusia lamakan insan urdatan linnisyan wadh-dhuhul, ada kecenderungan yaitu mempunyai sifat lupa, nisyan, wadh-dhuhul ataupun lengah. Wa kana asy-syaitan yahrisu 'ala an yushawwisha 'alayhi, dan syaitan berupaya dengan sangat gigih, 'ala an yushawwisha, yaitu mengganggu seseorang di dalam salatnya, bi ba'dzil afkar, dengan mengingat-ingat kembali berbagai macam pikiran-pikiran. Wa ishghali balihi biha an salatihi, dan juga menyibukkan di dalam benak orang yang sedang sholat. Dengan ini dan dengan itu, sibukkan. Warubbama tarattaba ala dhalika naqsun fi shalah aw ziyadah fiha. Bidafa fa'il nisyan wal dhuhul. Warubbama tarattaba ala dhalika naqs. Dan bisa saja seseorang di dalam sholatnya itu naqs, kurang, au ziyadah, atau tambah. Bidafa fa'il nisyan wadzuhur. Dikarenakan faktor-faktor lupa dan faktor-faktor lengah. Fa syara'a Allah lil musalli ay yasjuda fi akhir salatihi. Maka dengan ini disyariatkan, Allah mensyariatkan untuk orang yang salat ketika dia lupa, tambah ataupun kurang dalam salatnya, ataupun syak, ragu, kurang atau lebih, sudah atau belum, ini ragu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan orang yang sholat ayyus juda fi akhir sholatihi, untuk sujud di akhir sholatnya. Tafadiyan lidhalika wa ikhraman lisyaitan, untuk menebus yang lupa tadi. Wa ikhraman lisyaitan, dan juga untuk meredam gangguan atau menghinakan syaitan yang selama ini mengganggunya. Wa jabran lin nuqsan, dan juga untuk menutupi kekurangan. Wa yuradha'an lirrahman, dan juga untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو. Dan sujud ini dinamakan oleh para ulama yaitu dengan nama sujud sahwi. Dan sujud sahwi yaitu sujud dengan dua kali sujud. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'adukum falyasjud sajdatain." Apabila kalian lupa, maka sujudlah dua kali sujud. Ini dalil menunjukkan bahwa sujud sahwi itu dua kali. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi sallallahu wasallam lupa dalam salatnya, dalam hadis Abdullah bin Buhainah, di akhir hadis disebutkan wasajada sajdatain, dan Nabi alaihissalatu wassalam sujud dua kali sujud. Dan hukum sujud di sini adalah wajib, dan dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi adalah wajib al-amr, perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam, "Idza saha ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila di antara kalian lupa dalam salatnya, falyasjud, maka sujudlah dua kali sujud. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang ketika dia lupa dalam salatnya, maka wajib baginya untuk sujud sahwi. Qala fi dhahallahu ta'ala, والسهو هو النسيان. والسهو artinya adalah النسيان, lupa. وقد سهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة, dan Nabi pun pernah lupa di dalam salatnya, sebagaimana hadis yang nanti kita akan sebutkan. Wa kana sahwuhu min tamam ni'matillahi ala ummatihi wa ikmali dinihi. Dan lupanya Nabi alaihissalatu wassalam adalah termasuk dari kesempurnaan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada umatnya, dan juga untuk menyempurnakan agamanya. Liyaqtadu bihi fima yashra'uhu lahum inda sahwi. Agar manusia senantiasa mengikuti, agar manusia senantiasa mereka meneladani, mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam ketika mereka lupa dalam salatnya. Fima yashra'u lahum inda sahwi, yang mana disyariatkan kepada mereka ketika mereka lupa di dalam salatnya. Wa qala hafidhahullahu ta'ala faqad hufidha anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa waqa'u syahwi fi shalah. Faqad hufidha, dan di sana ada beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqi'u syahwi li shafi shalah, dan juga kasus-kasus waqa'i, kasus-kasus yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa di dalam salatnya. Qala sallama min ithnatain fasajada. Kasus yang pertama, riwayat yang pertama, yaitu yang di mana Nabi alaihi salatu wasallam sallama min ithnatain fasajada. Ketika Rasulullah SAW salat zuhur atau asar, di sana sebutkan seharusnya salat 4 rakaat, Rasulullah SAW salat 2 rakaat kemudian salam. Fasallama min ithnatain fasajada, kemudian Rasulullah SAW sujud sahwi. Ini riwayat yang pertama di mana Rasulullah SAW pernah lupa di dalam salatnya. Dan hadis ini sini yaitu hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadis ini ma'ruf dengan kisah Dzul Yadain. Hadis ini ma'ruf dengan kisah Dzul Yadain. Siapa itu Dzul Yadain? Dzul Yadain yaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi salat 2 rakaat. Dan Dzul Yadain di sini laqab. Dzul Yadain yaitu dikarenakan dia mempunyai tangan yang panjang. Dan tangan panjang di sini bukan mencuri, bukan. Tapi Dzul Yadain tangannya panjang sehingga dia dilakopi dengan Dzul Yadain. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau salat asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Langsung salat, Nabi salat 2 rakaat yang seharusnya 4 rakaat. Nabi salat 2 rakaat kemudian salam. Kemudian para sahabat di belakangnya yakni saling bertanya-tanya, kenapa kau salat 2 rakaat? Sehingga ada yang bertanya, itu dulu ya dengan ya Rasulullah, engkau salat 2 rakaat, apakah salat dipendekkan ya Rasulullah? Kemudian apakah engkau lupa atau salat dipendekkan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak lupa dan salat tidak dipendekkan. Kemudian ditegaskan, nasita ya Rasulullah, engkau lupa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, asadaqa Dzul Yadain, apakah betul yang diucapkan Dzul Yadain? Kemudian para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berdiri kembali, melakukan kekurangan, 2 rakaat lagi, kemudian beliau sujud sahwi. Nah, ini riwayat yang pertama. Kemudian yang kedua, wasallama min thalasi fasajada. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa, fasallama min thalasa fasajada. Salat 4 rakaat, beliau salat 3 rakaat fasajada. Kemudian Rasulullah sujud sahwi. Nah, yaitu sebagaimana dalam hadis Imran Ibnu Husain. Hadis Imran bin Husain, wa sallama min salat fasajada min hadis Imran bin Husain, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih. Kemudian hadis yang lain, wa qama min asnatain wa lam yatashahhad fasajada. Kemudian riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa dalam salatnya, wa qama mithnatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri tidak melakukan tasyahud awal. Seharusnya 2 rakaat, kemudian tasyahud awal, kemudian berdiri kembali. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tasyahud awal. Wa qama min tsnatain, Rasulullah berdiri di 2 rakaat, wa lam yatashahhad. Dan Rasulullah tidak tasyahud awal. Fasajada. Kemudian Rasulullah sujud sahwi. Hadis ini sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Buhaynah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa ghairu dzalik, dan juga di sana masih ada hadis-hadis yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza saa ahadukum falyasjud. Apabila di antara kalian lupa, falyasjud, maka sujudlah. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah wa huwa fi Muslim, dan juga pada riwayat Imam Muslim, dikeluarkan juga Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini dalil tentang bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib sebagaimana perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, falyasjud sajdatain. Qala hafizahullahu taala, wa yushrahu sujudus sahwi li ahadi thalathati umurin, dan disyariatkan seorang untuk melaksanakan sujud sahwi li ahadi thalathati umur. Li ahadi yaitu salah satu perkara. Awalan, yang pertama, idza zada fi shalah sahwan, apabila nambah di dalam salatnya. Nambah di sini bisa nambah yakni rukunya 2 kali atau sujud yang lebih atau nambah rakaat. Seharusnya salat duhur 4 rakaat, rakaat pertama belum, rakaat terakhir keempat, di atas sudah akhir malah nambah 1 rakaat. Ini nambah dalam salatnya. Tsaniyan, yang kedua, idza naqasa minha sahwan, apabila lupa, afwan, saya ulangi. Tsaniyan, yang kedua, idza naqasa, apabila kurang, minha, kurang dalam salatnya dikarenakan lupa. Kurang, seharusnya salat duhur 4 rakaat, dia salat 2 atau 3 rakaat. Atau seharusnya dia tasyahud awal, lupa, dia tidak melaksanakan tasyahud awal. Ini kurang dalam salatnya. Salisan, yang ketiga, idza hasala indahu syaq, fi ziyadatin aw naqsin. Yang ketiga, idza hasala, apabila dia mendapatkan syak, ragu dalam salatnya, fi ziyada aw naqsin, tambah atau kurang. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Nah, dia ragu 3 rakaat atau 4, 2 rakaat atau 3, ragu dalam salatnya. Apa yang harus dia lakukan? Nanti kita akan bahas pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya ada. Qala fayasjudu li ahadi hadhihi salasa hasbu ma warada bihi dalil. Maka seseorang melaksanakan sujud sahwi dikarenakan salah satu dari tiga ini, bisa saja dia nambah atau kurang atau ragu dalam salatnya. La li kulli ziyadatin aw naqsin aw syakkin. Bukan pada setiap nambah au naqsin atau setiap kurang atau setiap ragu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Qala hafidhahullahu taala wa yushra'u sujud sahwi idza wujida sababuhu, dan disyariatkan sujud sahwi apabila ada sebabnya. Apa sebabnya? Tadi nambah, kurang atau ragu. Sawa'an kanat shalah fariidatan aw nafilatan, walaupun salatnya di sini adalah salat wajib ataupun salat sunnah, li umumil adillah, dikarenakan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwa sujud sahwi itu disyariatkan baik pada salat wajib ataupun pada salat sunnah. Qala fidhallahu taala fal halatul ula, keadaan yang pertama yaitu keadaan yang seseorang apabila nambah dalam salatnya. Tayib. Fal halatul ula min al ahwal allati yushra'u laha sujudus sahwi, yaitu keadaan yang pertama dari keadaan-keadaan yang disyariatkan untuk melaksanakan sujud sahwi, hiya halatu ziyada fi shalah, yaitu keadaan seseorang apabila nambah di dalam salatnya, wa hiya ziyadatul af'alin au ziyadatu aqwalin, yaitu ziyadah dikarenakan af'al, gerakan-gerakan, au ziyadatu aqwal atau ziyadah aqwal, ini ucapan-ucapan. Baik. Fa ziyadatul af'al, ziyadah perbuatan, gerakan-gerakan, idza kanat ziyadatan min jinsis shalah, apabila ziyadah itu termasuk dari bagian salat, jenis salat. Kal qiyam fi mahalil qu'ud wal qu'ud fi mahalil qiyam, yaitu seperti berdiri fi mahal sujud, fi mahalil qu'ud, yang seharusnya dia duduk dia malah berdiri. Wal qu'ud fi mahal qiyam, yang seharusnya dia duduk akan tapi dia berdiri. Naam. Au zada ruku'an au sujudan, nambah ruku' atau nambah sujud. Fa idza fa'ala dzalika sahwan fa innahu yasjudu lisahwi, apabila dia lakukan dikarenakan lupa, fa innahu yasjudu lisahwi, maka dia sujud, laksanakan sujud sahwi. liqalihi sallallahu alaihi wa sallam min hadithi Ibn Mas'ud, idza zada ar-rajul aw naqasa fi salatihi falyasjud sajdatain. Apabila seorang laki-laki itu menambah atau mengurangi dalam salatnya, maka sujudlah dua kali sujud. Rahul Muslim. Li'anna ziyadah fi shalah naqsun min hay'atiha fil ma'na. Karena tambahan di dalam salat adalah kekurangan dari keadaan salat. Perhatikan makna kalimat ini, bahwa tambahan di dalam salat adalah kekurangan dalam keadaan salat. Fil makna. Seseorang apabila menambah ruku, menambah satu rakaat, ini lihat secara zahir dia nambah. Akan tapi secara makna adalah kekurangan dalam salatnya. Secara makna adalah kekurangan dalam salatnya. Kenapa? Karena salatnya dia tambah. Gerakannya dia tambah. Fasyuri'a sujudlaha. Maka disyariatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Lian jabirun naqs, untuk menutupi kekurangan tadi, kekurangan secara makna di dalam salatnya. Wa kada law zada raka'atan sahwan. Dan juga apabila seseorang apabila menambah ruku dikarenakan lupa, walam ya'lam illa ba'da faraghihi minha, dan tidak mengetahui kecuali setelah selesai dari salatnya, fa innahu yasjudu lis-sahwi, maka dia sujud sahwi. Amma idza ulima fi asna'i raq'ah zaidah, dan apabila diketahui fi asna'i raq'ah zadiyah, rukunya di ketika sedang salat, fainahu yajlis fil hali wa yasjudu in lam yakun tashahhud, maka dia segera untuk duduk. Contoh, seseorang ketika salat rukunya dalam satu rakaat ruku satu kali, Allahu Akbar ruku. Kemudian sami Allahu man hamidah. Ruku lagi, Allahu Akbar. Dia lupa. Dia sudah ruku, kemudian ruku lagi. Apabila dia mengetahuinya sudah selesai dalam salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ruku dua kali. Kemudian langsung sujud sahwi. Ketika sudah selesai, ketika dalam keadaan dia ketika ruku, Allahu Akbar, ruku pertama. Kemudian sami Allah liman hamidah. Kemudian dia ruku lagi, lupa, Allahu Akbar. Ketika ruku ingat, tadi saya ruku, kok ruku lagi? Maka langsung duduk. Ini langsung sujud. Ketika dia ingat ketika dalam sholat. Sedangkan apabila sudah selesai, maka sujud sahwi. Thumma yasjudu sahwi wa yusallim. Kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Wa in kana imaman. Apabila imam, lazima man 'alima minal ma'mumin bi ziyadah tanbihuhu bi ayusabbih ar-rijal wa yusaffiq an-nisa. Apabila imam lupa, maka makmum yang di belakangnya mengetahui imam menambah dalam salatnya, maka wajib untuk memberitahu imam. Bagaimana tata cara memberitahu kepada imam? Bi ay yusabbiha ar-rijal wa tusaffiqu an-nisa, yaitu dengan tasbih. Laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan dengan menepuk tangan. cukup sekali orang yang di belakangnya, tidak perlu semuanya tepuk tangan, nah, belakangnya tepuk tangan. Dan juga yang memberitahu imam dengan subhanallah, cukup orang yang di belakangnya subhanallah, nah, memberitahu bahwa imam menambah di dalam sholatnya. Baik. Wa yalzamul imam hina idin arruju' ila tanbihihim idza lam yajzum bi shawabi nafsihi. Dan imam wajib rujuk kembali ketika ada yang memberitahu makmum di belakangnya, apabila tidak yakin dirinya itu benar. Ada apa ya? Oh, saya tambah tadi satu rakaat. Oh, saya tadi menambah ruku atau menambah sujud. Li'anna ruju ila shawab, li'annahu ruju ila shawab, karena dia kembali kepada shawab yang betul. Wa kadza, dan juga yalzamuhum tanbihu ala an-naqs, dan juga ketika imam kurang maka wajib makmum di belakangnya untuk mentanbih dengan mengucapkan subhanallah. Apabila laki-laki, kalau perempuan tepuk tangan. Qala wa amma ziyadatul aqwal, sedangkan tambahan pada aqwal, pada ucapan-ucapan, kal qira'ah fi ruku wa sujud wa qira'ati surati fi raka'atain al-akhiratain min rubaiyah ats-tsalitsah min al-maghrib, fa idza fa'ala dzalika sahwan, apabila dia melakukannya sahwan, lupa, ustuhibba lahu sujud di sahwi, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Naam. Tayib, di dalam sujud sahwi di sana ada tambahan-tambahan yang rukun. Naam. Dan juga ada tambahan-tambahan yang tambahan yang rukun, maka tambahan ini tambahan yang tidak dihitung. Contohnya seharusnya 4 rakaat, dia sholat 5 rakaat. Ini ziyadah-ziyadah yang tidak dihitung. Maka langsung sujud sahwi. Ada tambahan yang wajib, ini juga sama, langsung sujud sahwi. Nah. Di sana ada tambahan-tambahan yang sunnah, dikatakan oleh para ulama bahwa tambahan-tambahan yang sunnah di sini tidak mengapa, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaih, dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Nah. Seperti al-qira'ah fi ruku wasujud. Nah. Yang wajib adalah satu kali subhanarabbiyal azim. Sujud yang wajib adalah satu kali subhanarabbiyal a'la. Boleh untuk menambah? Boleh, jaiz. Nah. Dan juga seperti qira'ah pada rakaat ketiga, keempat dari sholat rubaiyah, dan rakaat ketiga dari sholat maghrib, diantara para ulama mengatakan bahwa cukup pada rakaat ketiga, keempat itu hanya al-fatihah saja. Sedangkan rakaat pertama, kedua disunahkan untuk membaca surat. Sedangkan rakaat ketiga, keempat cukup al-fatihah saja. Sebagian mengatakan cukup al-fatihah saja, sebagiannya mengatakan boleh untuk membaca surat. Beliau untuk membaca surat, dan dikatakan oleh Syekh Fauzan, apabila di sana dilakukan seseorang maka disunahkan untuk sujud sahwi, tidak wajib kan, tapi disunahkan. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah kita akan teruskan keadaan yang kedua, yaitu kurang di dalam salatnya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Taqabbalallahu minna subhanakallahumma wa bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.